Lihat poin masalah yang ke-21. Mana Muhammad? Poin yang ke-21 dilihat tentang masalah imtina'ul hadfi, pelarangan membuang mubtada' khobar. Ya, ini ada yang perlu diluruskan lagi. Tertulis di situ wa dzalika fi ma idza kanat jumlatul mubtada'i wal khobari khobaran min domiri sya'nin. Larangan membuang mubtada' khobar terjadi jika yang menjadi khobar itu adalah jumlah ismnya, yang mubtada'nya adalah domir sya'n. Ya, maka mubtada' khobar yang tergabung dalam jumlah ismnya itu harus utuh. Mubtada' dan khobarnya harus sama-sama utuh, enggak boleh dibuang salah satunya, ya. Fa inna la yujuzu khatlul mubtada' wal khobar ala dzaini takunu min huma hadzihi jumlah wala hatfa ahadihima. Nah, contohnya itu ialah kalau kemarin Zaidun wa Abu Sa'id, ini salah. Yang betul kul wallahu ahad. Nah, ya, karena domir sa'an bukan domir fasal. Domir sa'an itu domir yang dijelaskan oleh jumlah setelahnya. Ya, nah, kalau domir fasal menjelaskan jumlah sebelumnya, memisahkan antara mubtada' khobar, ya. Kul wallahu ahad wa itu domir sa'an. Mubtada' Allahu ahad, mubtada' khobar jumlah ismnya, menjadi khobar dari huwa domir sa'an. Maka jumlah mubtada' khobar Allahu ahad harus utuh, baik mubtada' maupun khobarnya. Tak boleh dibuang dua-duanya, apalagi salah satunya. Ya, nah. Ditambahi faedah. Au idza kana. Au idza kana. Bainal mubtada'i wal khobari. Dhamirul fasli. Au idza kana bainal mubtada'i wal khobari dhamirul fasli. Fala yajuzu khatfu ahadihima. Fala yajuzu khatfu ahadihima. Nahu Zaidun huwa al mujtahidu. Nah, contohnya yang ini, ya. Atau kalau antara mubtada' khobar itu ada dhamir fasl, maka tidak boleh membuang salah satu dari mubtada' khobarnya tadi. Contohnya Zaid pada al-mustaidu khobar wa dhamir fasl. La makhalla laha min al-i'rab. Karena ada dhamir fasl semacam ini, maka baik pada atau khobar harus utuh, tak boleh dibuang salah satunya, ya. Nah, baik. Kah diluruskan. Nah, sekarang masalahnya apa, Pak? 24. kelewatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nah, kita lanjutkan kajian Al-Fiyah Ibn Ma'arif. InsyaAllah kita selesaikan. Kita bertidak. Naam, al-mas'alatu al-afiyah wal-isad, masalah yang ke-24. Ya juzu ya juzu hadful khabai khabari Nah. Tajuzu hadful khabari in dalla alai dalil. Wadhalika fi mawdi'i. Wadhalika fi thalathati mawadi'. Wadhalika fi thalathati mawadi'. Boleh membuang khabar jika ada dalil yang menunjukkan dan itu terjadi di tiga tempat. Al-awwal idza kana al-mubtada'u ba'da idza al-fujaiyah. Idza kana al-mubtada'u ba'da idza al-fujaiyati. Nahu kharajtu fa idza al-asad ay hadiran. Yang pertama, jika mubtada'nya terletak setelah idza fijaiyah, idza yang memiliki arti apa? Tiba-tiba. Contoh, khawatstu, aku keluar. Fa'idha al-asadu, ternyata tiba-tiba ada singa. Al-asadu mubtada'. Ainul khabar mahdhur jawazan ai hadir. Athani fil jawab lil istifham. Nahu man mujtahidun fayuqal bil jawabi zaidun ay Baik. Nah, ai usaidun mujtahidun. Yang kedua, dalam jawab istifham, maka khabarnya mahdhuf jawazan. Contoh, man mujtahidun, man mubtada, mujtahidun khabar, fayuqalu bil jawab, maka jawabannya ialah zaidun. Zaidun sekarang ini mubtada, anil khabar mahdhufun jawazan ay zaidun mujtahid. Asalif liktisar al-kalam liktisar al-kalam nahu qawli ta'ala uquluha ta'imun wa dhilluha uquluha ta'imun wa dhilluha surah al-a'raf ayat 35 ay wadilluha kadalik ay wadilluha kadalika. Yang ketiga, untuk mempersingkat kalam, contohnya firman Allah Ta'ala uquluha da'im, uquluha mubtada, da'imun khabar, wadilluha hidupnya mubtada, ainal khabar mahdhuf jawazan ay wadilluha kadalik. Kadalik itu da'im ya, dilluha mubtada, kadalik khabar dibuang jawazan. Nah, al-mas'alatu al-khamisah wal-isra. Yajib hadful khaba'i fi arba'ati mawadi'ah, fi arba'ati mawadi'ah. Khobar wajib dibuang di empat tempat. Khobar wajib dibuang di empat tempat. Al-awwal, idza kana al-mubtada'u sharihan fil qasam, nahu aymunullahi, aymunullahi, aymunullahi. La ajtahidanna ay yamini yang pertama, jika mubtada'nya mubtada' qasam sharih, qasam sharih itu tidak menggunakan huruf qasam tapi menggunakan lafal-lafal isim yang menunjukkan arti qasam, ya, sumpah. Contoh aymunullah, demi Allah, tidak menggunakan huruf qasam. Wallahi billahi tawahi, berarti ini mubtada'nya berupa qasam yang sahih. Aymunullah mubtada'. Aynal khabar mahdhuh, wujuban takdirnya ialah yamin. Yamin khabar la ajtahidanna, jawab qasam. Jadi takdirnya yamin, ya, mubtada'nya berupa qasam sharih, itu lafad-lafad isim yang menunjukkan arti sumpah, aymullah, ya, atau yang semisalnya. Kalau qasamnya menggunakan huruf qasam, maka menjadi khabar muqaddam. Mubtada'nya yang wajib apa? Dibuang. Wallahi la astaidanna, wallahi khabar muqaddam. Ayat dalam mubtada' mahdhuh wujuban, artinya kami ini, ya. Nah, asani idza kana al-mubtada'u ba'da laula, idza kana al-mubtada' ba'da laula, nah, laula al-ilmu lakana an-nasu kal-bahaim, aib maujudun yang kedua jika mubtada'nya terletak setelah laula maka khobar wajib dibuang ujuban contohnya laulal ilmu al-ilmu jadi apa? Mubtada' lakanan nasu kalbahain seandainya tidak ada ilmu agama ini niscaya manusia seperti binatang ternak ainal mubtada' ainal mahdur ujuban tadinya ialah wujud ya nah tadi idza kana al-mubtada'u kadai asali ayyaqa badal mubtada'i ayyaqa badal mubtada'i wawul ma'iyah lahu kullu ajurin wa dhai'atuhu muktarinan ay muktarinan kullu ma'in wa tab'uhu ay muktarinan kullu ma'in wa tab'uhu Allah Allah Allah Nah, yang ketiga, jika setelah mubtada ada wawu ma'iyah, maka khobar wajib dibuang. Takdirnya muktarinan. Contohnya kullu ajulin wa wi'atuhu. Setiap orang bersama dengan barang bawaannya. Ai muktarinan kullu ajul mubtada muktarinan khobar mahdhufun wujuban. Kullum ma'in watab'u. Setiap orang membawa tabiatnya masing-masing. Setiap orang bersama dengan tabiatnya masing-masing. Muktarinan. Ya, na'am. Berkaitan. Kullum ma'in tada muktarinan ni khobar. Makhdus ujuban. Nah, wawunya tadi itu wawu ma'iyah. Ya. Nah, mengandung arti ma'iyah. Arabi. Ayakun al-mubtada masra'an wa ba'dahu halun saddat masad al-khawar. Ayakun al-mubtada'u masra'an wa ba'dahu halun saddat masad al-khabari. Nahu dhabi dhabi al-abdar musian ai hasilun inda isaatihi ai hasilun inda isaatihi. Yang keempat, jika mubtada'nya itu berbentuk masdar sesudahnya berupa hal yang mengganti posisi khobar, artinya enggak layak jadi khobar, akhirnya jadi hal, maka khobarnya wajib dibuang. Wujuban, takdirnya ialah hasil. Contoh, tak berbi al-abda berbi pukulanku al-abda terhadap budak itu musian, dalam keadaan budak itu jelek perbuatannya. Dua bi mutada berupa masdar. Nah, setelahnya itu musian hal sadda masatul khobar yang mengganti posisi khobar yang dibuang. Takdirnya ialah hasilun indah isaati hasilun khobar mahduh ujuban. Baik, wadalika qawluhu wa qabla halin la yakunu khabara alilladhi khabarhu qad ubni'a khabar bil abda musian wa atam tabiniyal haqqabalu ton bil hikam. Ya, wa qabla halin la yakunu khabara alilladhi khabarhu qad ubni'a kabar bial abda musiat wa atam tapi nial hakko manutan bil hikam. Baik. Al-mas'alatu asadi satu wal isruna nahtol. Al-mas'alatu asadi satu wal isruna yajibu iktiralul khobari bil fa'i yajibu iktiralul khobari bil fa'i fi arba'ati mawadi'ah fi arba'ati mawadi'ah khabar wajib diiringi dengan apa? Fa di empat tempat khabar wajib diiringi fa di empat tempat. Al-awwal idza kana al-mubtada'u isman mawsulan idza kana al-mubtada'u isman mawsulan nah alladhi ta'tunahu min khairin alladhi ta'tunahu min khairin fahuwa dhuhrun lakum pakai khok fahuwa dhuhrun lakum alladhi ta'tunahu min khairin fahuwa dhuhrun lakum sesuatu yang kalian lakukan berupa kebaikan maka menjadi simpanan kebaikan untuk kalian dhuhrun simpanan kebaikan alladhi mubtada dari isim mausul tak tunah min khair silatul mausul fahuwa khabar yang wajib diberi pak fahuwa khabar yang wajib diberi pak wa mubtada' dhuhrun khabar jumlah ismiyah ya yang mukatanya wajib kutrifa. Itu menjadi khobar, di khobar dari alat. Asani idza kana al-mubtada'u nakiratan mausufatan bi ghairi al-mufrad. Idza kana al-mubtada'u nakiratan mausufatan bi ghairi al-mufrad. نحو رجل في الدار فله دينار. رجل في الدار فله دينار. Jika mubtada'nya berupa nakirah yang diberi na'at yang bukan mufrad, na'atnya itu bukan mufrad, tapi na'at jumlah atau sebut jumlah ya, maka khobarnya wajib diberi fa'. Rajulun mubtada fijari na'at sebut jumlah falahu khobar yang wajib diberi fa'. Falahu dinar. Laki-laki yang ada di rumah ini dia punya uang satu dinar. Atalib idza kana al-mubtada'u nakiratan mudhafan ila mausulin. Idza kana al-mubtada'u nakiratan mudhafan ila mausulin wasilatuhu fi'lun mustaqbalun. Wasilatuhu fi'lun mustaqbalun. نحو كل من يأتيني كل من يأتيني فله دينار. كل من يأتيني فله دينار. Jika mubtada'nya berupa isim nakirah yang mudhaf kepada isim mausul, yang silatul mausulnya berupa fi'il yang menunjukkan arti akan datang. Bibutarik. Maka khobarnya wajib diberi fa'. Contoh, kullu man mubtada' yang mudhaf kepada man si mausul, yakini silatul mausul berupa fi'il mudhari' mustaqbal falahu dinar. Khobar ya wajib diberi fa'. Arabi idza kana al-mubtada'u mudhafan ila nakiratin wasifatuha syubhul jumlah. Nahwu kullu tilmidin fil madrasati falahu jaizatun. kullu tilmidin fil madrasati falahu jaizatun. Kullu rajulin indahu adabun falahu fadlun. Kullu rajulin indahu adabun falahu fadlun. Jika mubtada'nya berupa nakirah yang mudhaf kepada nakirah juga, sama-sama nakirah, ya, mudhaf kepada nakirah, yang mana mudhaf ilainya tadi diberi na'at berupa simbol jumlah, maka khobarnya wajib diberi fa'. Contoh kullu tilmidin, kullu itu nakirah, mudhaf kepada tilmidin yang juga nakirah, kullu jadi mubtada. Mudhaf ilainya yang nakirah tadi disifati dengan simbol jumlah, fil madrasah, na'at simbol jumlah, maka dari kullun wajib diberi fa. Falahu jaizatun fakir fa. Kullu rajulin pada indahu na'at sibul jumlah falahu fadlun. Kullu rajulin indahu adab falahu fadlun. Khobar dari kullun yang wajib diberi fa. Nah, ini tempat-tempat khobar yang wajib diberi fa. Naam. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang alif tidak yang mencakup pembahasan seputar masalah al-mubtada' wal-khobar. Adapun ta'addudul khobar, khobar boleh lebih dari satu, sudah dibahas dalam hukum-hukum khobar, ya. Nah, coba lihat hukum khobar. Al-khobari bapak hukum-hukum. Nah, khamsatul ahkam, sittatul ahkam, sabatul ahkam. Coba lihat yang masalah khobar boleh lebih dari satu. Ya, poinnya apa? Punya kenal? Ya. Nah, sudah kasih contoh? Hah? Mana mana coba lihat. Poin yang ke-10, masalah yang ke-10. Li khabar mubtada'i sab'atu ahkam. Khabarnya mubtada' itu punya 7 hukum. Nah, hukum yang ke-6, jawazu ta'addudihi wal mubtada'u wahid. Nah, wa dhalika fi qawlu wa akhbaru bithnaini au bi akhbar an wahidin qahum sa'atun su'ara. Hukum mubtada' suaratun khobar awal, suara khobar san, ya, itu contohnya. Ya, itu dianggap cukup di situ saja, gak usah membahas yang lainnya, ya. Dan yang terakhir kan wahbar bisnai obyaktar dan wahidin kahum sa'atun syu'a. Nah, paham ya? Cukup. Pembahasannya cukup itu saja. Enggak usah banyak-banyak, pokoknya boleh, ya. Yang bilang enggak boleh, ya mempersulit diri, ya. Boleh, boleh saja, ya. Khabarnya 2, mubtada'nya 1. Kalau seandainya khutbahnya lebih dari dua juga masalah. Nah, ini sudah dianggap masuk pembahasan tersebut. Wallahu ta'ala al-biswab. Intinya kapan ini? Intinya kapan? Kemarin harusnya Kamis, betul-betul tertunda. Ahad besok, intihan siap enggak? Kapan? Kapan Damar? Senin. Ya, hari Senin. Ahad atau Senin? Senin. Ahad atau Senin? Ahad besok. Katanya ada imtihan imla. Ya, sekalian itu ya. Kalau Senin ada imtihan enggak? Enggak ada imtihan? Ya. Senin aja ya. Nah. Ala qawli tambar. Nah. Senin. Hari Senin insyaallah imtihan an-nakirah wal barifah ya. Dah tak kasih kesempatan merajaah dalam itu ya. Terlalu lama. Hari Senin. Kenapa apa? Senin ya. Nah, hari Senin yang tidak tahu tolong beritahu. Hari Senin, insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak ada ubur ya. Nah, insyaallah. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.